kehadiran cintamu walau sepupi salju. Karena diriku masih punya perasaan tak tega.

sayungmu telah tercuri hatiku. Setiap malam kau jadi hatiku. Setiap waktu ku selalu digoda rindu. I love you, love you, I love you, I love you, love you, I love you. Sampai jumpa. Oh, Oh, oh. engkaulah cintaku, genggamlah tanganku, duhai sayang. Sumpahku atas nama cinta, bulan matahari jadi saksi ketulusan cintaku yang suci. Sumpahku atas nama cinta.